Bir de bastıklarımızla çok gençsin ya. Tövbe de bilmiyorum. Bu tamam. Bu olsun ya. İga, Popo. Pembahasan. Seluruh agama sama ini. Tentang hari pembalasan. Syekh Utsman Taimiyah rahimahullah Ibnu Qayyim menyebutkan tentang tiga pokok tersebut ya. Tiga pokok ini apa? Pertama adalah iman tentang Tuhan dia. Ibadah kepada Tuhan Allah. Kemudian dua tentang risalah kenabian. Yang ketiga tentang hari pembalasan. Oleh karenanya kita lihat semuanya namanya agama Samawiyah, maksudnya Yahudi, Nasrani dan Islam, semuanya membahas tentang tiga ini ya. Tentang beribadah kepada Allah, kemudian tentang kenabian ya, masing-masing punya versi sendiri. Kemudian tentang hari pembalasan ya. Adapun seluruh nabi tentunya, ya, maksud saya bahkan agama-agama yang menyimpang pun membahas tentang hari pembalasan ya. Yang dimulai dengan hari kebangkitan. Yang dimulai dengan hari kebangkitan. Jadi ya tentu ini menunjukkan urgensinya kita belajar tentang hal ini. Kemudian yang kedua, perhatian Al-Quran yang besar terhadap hal ini. Tentang hari kebangkitan. Karenanya terlalu banyak banyak perincian. Tentang hari kebangkitan dalam Al-Quran. Kemudian banyak sekali dalil dalam Al-Quran tentang mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Dalil tentang hari kebangkitan, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang kondisi manusia ketika hari kebangkitan, ini dijelaskan Al-Quran dalam banyak sekali ayat, banyak sekali. Ini menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap masalah ini. Kemudian yang ketiga, perlu kita belajar juga, urgensinya kita belajar. Ya. Khilaf dalam masalah, ya. Khilaf dalam masalah perincian ya. Al-Ba'su, hari kebangkitan dan yang setelahnya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Tidak seperti khilaf dalam tauhid asma wa sifat. Wallah alam ya, meskipun sebagian kelompok seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mendahulukan akal daripada dalil, namun dalam masalah hari kebangkitan, hari kiamat, mereka lebih tunduk kepada dalil ya. Saya mau kasih poin di sini. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini, hal iman kepada hari akhir, lebih tunduk kepada dalil, kepada dalil, dan tidak mentakwil. Namun tentu ada yang menyelisihi, ya. Tentu ada yang menyimpang dalam hal ini. Seperti falasifah Ibn Sina misalnya, dan Farabi, falasifah Muslimin Ibn Sina dan Farabi, mereka tetap konsisten konsisten dalam mentakwil. Jadi mentakwil, ya, baik mentakwil dalam asma sifat, tauhid tentang sifat-sifat Allah, demikian juga tentang hari kebangkitan. Oleh karena Ibn Sina meyakini, atau falasifah meyakini, mereka meyakini yang dibangkitkan hanyalah ruh, bukan jasad. Hanyalah ruh, bukan jasad. Nanti kita akan bahas secara detail, insyaAllah, ya. Apa dalil mereka? Dalilnya, sebagaimana ayat-ayat sifat zahirnya tasbih, zahirnya syirik atau tasbih, zahirnya tasbih harus ditakwil, maka demikian pula ayat-ayat tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, harus ditakwil. Ibn Sina punya buku khusus tentang ini, dunia Risalah Al-Athawiyah, dan ada di internet. Risalah Al-Athawiyah tidak terlalu panjang, bisa dibaca. Mungkin sekitar, ya, mungkin 80 halaman, sekitar gitu, ya. Dan dia mengingkari kebangkitan dengan jasad. Oleh karenanya Ibn Sina dikafirkan oleh Ghazali, di antara gara-gara masalah ini. Di antara, tapi dia konsisten dengan takwil. Berbeda dengan Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal hari-hari tentang iman kepada hari akhirat, mereka tidak banyak mentakwil atau hampir-hampir tidak mentakwil, ya. Kecuali Mu'tazilah, nanti masalah tertentu Mu'tazilah lebih banyak menyimpang karena menggunakan akal masih lebih daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini, ya. Ini tentunya kita harus mengerti bagaimana akidah Ahlussunnah yang benar tentang masalah al-ba'tsu, ya. Baik. Nah, tolong dia, Mas. Di anu dulu, difokusin dulu biar difoto sama kawan-kawan. Setelah ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi al-ba'tsu. Definisi ba'ath. Al-ba'ath. Hari kebangkitan. Kita secara bahasa Indonesia, kebangkitan adalah, ya, kebangkitan adalah mengeluarkan manusia dari kuburan mereka, mereka dengan jasad dan ruh-ruh mereka untuk diadili dan diberi balasan. Ini secara sederhana. Jadi mengeluarkan manusia dari kuburan mereka dengan jasad dan ruh mereka. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya hari kebangkitan ruh dikembalikan ke jasad kemudian dibangkitkan, ya. Baik. Ada pembahasan para ulama tentang masalah ruh-ruh. Jadi proses kebangkitan adalah ruh dikembalikan kepada jasad, jasad disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jasad siap diberikan ruh kemudian dibangkitkan. Sehingga yang dibangkit adalah ruh dan jasad dan dua-duanya merasakan nikmat ataupun azab, ya. Namun timbul pertanyaan. Ini masalah sederhana tapi dibahas juga oleh para ulama. Di mana ruh? Di mana mustaqar ruh, ya? Mustaqarul arwah. Tempatnya ruh sebelum hari kiamat. Ini dibahas secara singkat oleh Al-Iz Abu'l-Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, di jilid kedua dibahas tentang masalah ini. Ya, secara umum mungkin kita sebutin, ya, tentang hal tersebut, ya. Jadi sebelumnya jadi ada ruh kaum mukminin kemudian ruh-ruh kaum kafir. Sebelum ini semua terjadi juga perselisihan antara ahlu sunnah dan ahlu bidah tentang hakikat ruh. Apa hakikat ruh? Secara umum ada tiga pendapat, ya, bahwasanya ruh itu qadim. Sebagian orang mengatakan ruh qadimah, arwah qadimah itu ruh azali. Dan ini tentu pendapat yang tidak benar. Ibn Abdul Salam Hanafi juga menyebutkan bahwasanya adalah pendapat yang menyimpang, karena Al-Marwazi dan juga yang lainnya telah ijma' ulama bahwasanya ruh adalah makhluk. Ini tidak benar, ya, karena ruh adalah makhluk. Makhluk berarti tidak azali. Allah berkata, Allahu khaliqu kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu dan termasuk sesuatu adalah ruh. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, di antara sesuatu itu adalah ruh, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang tidak benar juga bahwasanya ruh tafna. Bahwasanya ruh akan sirna. Ya, sehingga akan sirna, ya. Ini juga tidak benar. Pendapat ahlu sunnah, makanya sebagian orang berpendapat ruh akan sirna. Nanti akan kita bahas bahwasanya mereka berpendapat yang dibangkitkan cuma jasad doang tanpa ruh, ya. Ya, mereka mengatakan ruh akan sirna. Ahlu sunnah bahwasanya ruh tidak sirna, ya, setelah keluar dari jasad, setelah berpisah dari jasad. Setelah berpisah dari jasad dia tidak sirna, tetapi dia menunggu hari kiamat. Menunggu hari kiamat. Nah, pertanyaan, di manakah dia? Di manakah ruh? Ini yang dijelaskan oleh Ibn Abdul Izzah Al-Hanaf. Ini sekedar tambahan, sebenarnya tidak urgen juga. Cuma sekedar tambahan ilmu bagi kita, ya. inilah pembahasan di sini. Ya. Ruh kaum mukminin mungkin kita bisa klasifikasi, artinya masih muslim, bukan kafir. Bukan kafir. Bukan kufar. Nah, kalau kita bagi ada ruh para nabi, ya, para nabi. Kemudian ruh para syuhada. Kemudian kita boleh katakan ruh kaum mukminin secara umum. Kemudian mungkin kita bisa para pelaku maksiat. Adapun orang-orang kafir, ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan ya khilaf, ya. Ada yang mengatakan ruhnya di neraka, di neraka. Ada yang mengatakan di sijin, sijin, ya, di bagian bumi yang paling dalam, yang panas, yang sempit, ya, dan seterusnya, ya. Adapun ruh para nabi, wal alam bisawab, ya, tentunya di surga, di surga, ya, di sisi Allah, ya. Ya, bagaimananya wallahu alam. Bagaimananya, ya, bagaimana kenikmatan mereka wallahu alam, ya. Mereka rasakan. Wallahu alam. Baik, para syuhada sebelumnya kaum mukminin, ya, disebutkan nasamatul mukmin tayrun ya'luku fi syajaril jannah, ya, kata Nabi SAW, nasamatul mu'min tayrun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahullah atau yurji'ahullah, ya, ila jasadihi yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, ruhnya kaum mukminin adalah thayr. Di sini disebut thayr, thayr maksudnya burung. Burung yang dia bergantung di pohon-pohon surga sampai jadi jasadnya di alam barzah atau alam dunia, ya, alam barzah. Adapun ruh orang beriman dia berterbangan di surga, ya, dan bergantung di pohon-pohon surga sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat kelak. Para syuhada lafalnya arwah ja'alallahu arwahahum, ya, jadi arwahahum fi ajwaf tayr khudr. Ya. Taridu min anharil jannah wa ta'kulu min thimariha. Kemudian kata Nabi SAW, ruh-ruhnya para syuhada fi ajwaf tayr. Jadi kalau kaum mukminin ruhnya jadi burung. Adapun kalau para syuhada ruhnya dalam burung. Apa bedanya antara ruh sama dengan burung, ruh dalam burung, ya? Jadi Ibn Abdulaziz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan bahwasanya ini lebih spesifik para syuhada, ya, karena mereka telah mengorbankan raga mereka tatkala di dunia, maka di surga mereka diberi kenikmatan dengan dimasukkannya ruh mereka dalam jasad yang cocok buat mereka sebelum jasad mereka dibangkit pada hari kiamat kelak. Ini kondisi lebih sempurna daripada ini, karena ini sekedar ruh, ya, ruh, tapi ini ruh ada jasadnya, jasad yang Allah bikin khusus untuk mereka. Untuk menikmati kenikmatan sekedar ruh kurang daripada menikmati kenikmatan ruh dengan jasad, tapi jasadnya spesial dalam bentuk burung-burung yang hijau, ya. Ini para syuhada, para ambiya kita enggak tahu, ya. Tapi maksud saya perlu menjelaskan bahwasanya ruh syuhada lebih afdal daripada ruh kaum mukminin yang tidak yang tanpa ruh di surga, ya. Kemudian datang dalam hadis, ya, datang dalam hadis sebagian, ya. sebagian ruh kaum mukminin ditahan di pintu surga. Misalnya karena hutang. Harusnya ruhnya tersebut sudah bisa masuk ke surga berjalan-jalan. Ya seperti Nabi ketika ada seorang bertanya, "Rasul, kalau saya mati syahid saya masuk surga?" Kata, "Apakah semuanya sedikit saya masuk surga?" Kata Nabi, "Ya." Kemudian tiba-tiba kata Nabi, "Kecuali hutang. Hutang buat kau tertahan tidak masuk surga." Baru saja Jibril menyampaikan kepada saya, ya. Jadi bisa jadi ruh seorang harusnya dia di alam barzah, ruhnya sudah diberi izin oleh Allah untuk masuk ke surga, merasakan kenikmatan khusus, ya. Tetapi gara-gara dia punya hutang, dia tidak bisa, ya, tertahan di pintu surga, tertahan di pintu surga, ya. Kemudian sebagian kaum ini ada yang mengatakan ruhnya dalam alam barzah, ya. Intinya banyak pendapat, ya. Pelaku maksiat bagaimana, ya? Pelaku maksiat dalam, kita tahu kita sudah bahas tentang azab kubur, bahwasanya di antara mereka ada yang diazab di dalam alam barzah. Tapi ini saya yang menyampaikan bahwasanya apapun pendapat tentang ruh pada hari kiamat kelak, ruh tersebut akan dimasukkan ke dalam jasad, baru kemudian dibangkitkan untuk diadili dan diberi balasan. Ya, ini. Tadi pembahasan dalam syarah akidah tahawiyah, yang punya buku bisa dibuka halaman jilid kedua, halaman 597 sampai 603, itu masalah hakikat ruh, kemudian masalah di mana ruh kaum mukminin atau ruh sebelum dibangkitkan dikembalikan ke jasad, di mana tempat ruh tersebut, bisa dibaca halaman 613 dalam syarah al-aqidah tahawiyah, buku yang sangat baik karya seorang ulama bermadzhab Hanafi, Ibn Abdulaziz al-Hanafi rahimahullahu taala. Dalam buku tersebut dia menukil sebagian dari Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan sebagian juga dari tahrirat beliau, dari apa namanya tahqiq beliau, ya, Ibn Abdulaziz al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan itu buku sangat baik bagi orang yang ingin bertakhasus atau mendalami akidah. Tapi sekarang kita akan bahas tentang adilatul ba'ats, dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Baik, saya kalau pembahasan ini sangat bagus, ya, bisa dilihat ini sumbernya, bisa dilihat di pustaka, buku judulnya Al-Adillah Al-Aqliyah An-Naqliyah ala Usul I'tiqad. Karya Dr. ya, Dr. Saud Arifi, dosen di Ummul Qura, ya. Baik, ini sebagai teman yang ingin mendalami bisa membaca buku ini, ya. Buku yang sangat bagus, dia membawakan dalil-dalil tentang secara dalil akli dan dalil nakli, dalil akal dalam tentang usul i'tiqad, ya. Di antaranya tentang masalah adillatul ba'ats, ya. Bahwasanya Al-Qur'an bukan juga mendatangkan dalil akal secara akal. Ya, karena Al-Quran diturunkan kepada kaum musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Adapun dalil akal, ya, mungkin kita bisa bagi dua, ya. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, disebut dengan al-imkan al-akli. Yang kedua, al-imkan al-khariji. Ah, maksudnya secara akal mungkin saja, artinya akal tidak menunjukkan kemustahilannya. Bedanya dengan al-imkan al-khariji, yaitu bahwasanya akal menunjukkan atau mungkinnya terjadi sesuatu dengan berdalil terjadinya yang semisalnya atau yang lebih hebat darinya, yang lebih hebat darinya. Nah, kalau kita bicara al-imkan al-akli, bahwasanya secara akal mungkin saja, akal tidak menunjukkan kemustahilannya, sangat sangat mungkin ya, karena kita tahu Allah Maha Kuasa. Ya, kalau seorang sudah mengakui Allah Maha Kuasa, maka Allah bangkitkan mudah, semuanya mudah. Tidak ada akal yang menyatakan Tuhan tidak mungkin ya, mungkin saja ya. Secara akal tidak ada dalil yang menunjukkan tidak mungkin. Selama kita mengakui Tuhan itu Maha Kuasa, maka untuk membangkitkan semuanya mungkin, semuanya mungkin. Tetapi Al-Qur'an tidak cukup dengan ini saja ya. Al-Qur'an tidak mencukupkan dengan ini. Dengan mungkin secara akal, mungkin secara akal. Kenapa? Karena ketika itu Al-Qur'an berhadapan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka mengingkari adanya hari kiamat ya. Kalau dikatakan mungkin saja, tapi otak mereka mengatakan mustahil. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali 'idham, ya tulang belulang yang sudah rapuh ya, kemudian bisa dihidupkan kembali ya. Oleh karenanya Al-Qur'an mengajak mereka berpikir lebih daripada itu, bukan sekedar mungkin-mungkin, tapi Al-Qur'an berbicara dengan agar mereka memandang suatu kenyataan yang ada di hadapan mereka. Jadi berdalil dengan sesuatu yang nyata. Khariji ini maksudnya nyata ya. Imkan khariji ini nyata. Bukan mungkin secara akal saja, tapi mungkin secara nyata mungkin terjadi ya. Karena mungkinnya terjadi sesuatu dengan berdalil dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang semisalnya atau yang lebih hebat darinya yang telah terjadi. Yang telah terjadi di dunia. Nah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya saya kasih contoh bahwasanya mungkin terjadi bagaimana Allah SWT dalam Al-Qur'an banyak mengatakan Allah menurunkan hujan bumi yang sudah mati ya, kemudian dari bumi yang sudah mati turun hujan maka tumbuh kembali pohon-pohon dan yang lainnya. Kata Allah kadzalikal khuruj. Ya kadzalikan nusyur, demikian pula hari kebangkitan. Jadi Allah mengajak mereka untuk memandang sesuatu yang mereka sudah lihat, agar akal mereka digunakan bahwasanya hari kiamat itu sangat mungkin terjadi karena ada yang semisalnya atau yang lebih hebat daripada hari kiamat yang ada di depan mata mereka. Nah ini bisa kita klasifikasikan menjadi tiga model dalilan ini. Yang pertama berdalil dengan kebangkitan yang terjadi sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat. Kemudian yang kedua, berdalil dengan yang semisal hari kebangkitan. Tentu yang sudah terjadi di dunia juga. Yang ketiga, berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari kebangkitan yang telah terjadi di dunia. Kita akan perinci. Ini tiga model pendalilan yang mungkin nanti kita bisa klasifikasikan dalil Al-Quran tentang kemungkinan terjadinya hari kiamat. Nanti ada dalil tambahan terakhir insyaAllah. Yang pertama adalah dengan kebangkitan terjadi sebelum hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa kisah. Allah sebutkan beberapa kisah tentang terjadi kebangkitan. kisah bahwa kebangkitan pernah terjadi, bahwa Allah pernah membangkitkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah mati. Contoh ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin." Dalam marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Ini kisah atau sepekah seperti orang yang melewati suatu negeri. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, yang negeri tersebut sudah hancur. Kemudian dia berkata, "Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautih." Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur begini? Kata Allah, "Fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'atha." فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. Kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun, setelah Allah bangkitkan dia. Allah ingin jelas sama dia bahwasanya, kau pernah mati 100 tahun, kemudian aku hidupkan kembali. Jadi terjadi kebangkitan. Para ulama banyak mengatakan yang dimaksud orang ini adalah Uzair. Jadi maksudlah Uzair. Uzair yang makanya dibangkit, kemudian dia lihat bagaimana perubahan-perubahan, lihat bagaimana himarnya yang sudah hancur, Allah kembalikan tulang-tulangnya, kemudian dikembalikan, kemudian dia pulang ke kampungnya, orang tidak ada yang kenal, mungkin dia ketemu cucunya ya. Tapi dia pernah dibangkitkan, dia sudah mati dibangkitkan, sebagai bukti Allah pernah membangkitkan yang sudah mati di dunia ya. Ini dalam Al-Quran, contoh lagi misalnya tentang Bani Israel juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka, wahum ulufun, dan mereka jumlahnya ribuan. Disebutkan oleh para tafsir, mereka takut dengan ta'un, takut penyakit ta'un, penyakit menular. Harusnya mereka bertahan negeri, mereka pada keluar. Kata Allah, mutu, matilah kalian. Mereka mati, mereka sudah kabur dari tempat tahun, ternyata mereka mati juga ya. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Ini juga pernah Allah menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga misalnya ini kebanyakan dalam kisah Bani Israel ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qultum ya Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Fa akhadathum sa'iqatu wa hum yanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Dalam surat Al-Baqarah juga, tatkala kalian berkata, wahai Bani Israel, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami lihat langsung. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami ingin lihat Allah langsung. Fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka Allah pun membunuh mereka langsung ketika itu, dan kalian melihat bagaimana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, tsumma ba'atsnakum ba'di mautikum. Dan Allah bangkitkan kalian setelah matinya kalian. Jadi pernah terjadi ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Kisah tentang ada seorang dibunuh, kemudian kata Allah, wa'id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kisah Bani Israel, ketika mereka bunuh seorang, akhirnya mereka saling tuduh-tuduhan. Dia yang bunuh, ini yang bunuh, ini yang bunuh. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka cari sapi. Yang kisah dalam surat Al-Baqarah, cari sapi yang begini. Kata mereka, sapinya harus bagaimana? Terus-terus sampai mereka susah. Akhirnya mereka dapat sapi. Hampir-hampir mereka tidak dapat sapi tersebut. Sapi tersebut dijual sangat mahal. Tadinya mereka tanya, sapinya warnanya gimana? Terus sifatnya bagaimana? Akhirnya sapi tersebut disembelih, diambil sebagian dari badannya sapi tersebut. Kata Allah, فَقُلْنَا ضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا. Pukullah mayat tersebut dengan anggota sapi tadi. Dipukulkan, hidup lagi orang tersebut. Ditanya, man qatalaka, siapa yang bunuh engkau? Si fulan. Ini mati lagi. Ini mati lagi. Kata Allah, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Demikian Allah menghidupkan yang mati agar kalian kalian tahu ya. Kemudian juga di antaranya yang mirip dengan ini, misalnya kisah Ashabul Kahfi. Dia tidak mati, tidak mati total, tapi tidur selama 300 tahun. Ini tidak dalil secara pas, tetapi mirip. Makanya Ashabul Kahfi setelah tidur 300 tahun atau 309 tahun menurut Hijriah, 309 tahun ya, kemudian Allah bangkitkan mereka, kemudian mereka melihat dunia sudah berubah 3 kurun ya, 300 tahun ya. Orang-orang akhirnya tahu, akhirnya mereka meninggal lagi ya. Tapi intinya mereka sempat tidur 300 tahun kemudian bangkitkan lagi ya. Ini menunjukkan Allah mampu. Ya, makanya kata Allah mengatakan wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna sa'ata la raiba fiha. Demikianlah Allah menjadikan negeri tersebut mendapati mereka agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar dan hari kiamat akan tiba, akan datang ya. Ya, karena mereka berselisih ada hari kiamat enggak ada. Maka Allah bikin contoh nyata tentang kisah Ashabul Kahfi. Ini contoh Allah berdalil dengan ini semua ya, bahwasanya pernah ada yang mati kemudian Allah hidupkan lagi. Kalau bagi orang Yahudi ini semua dalil yang jelas bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Tapi bagi orang musyrikin mungkin mereka pernah dengar cerita sebagian daripada cerita ini sehingga dijadikan dalil agar mereka percaya bahwasanya ada hari kebangkitan. Allah pernah membangkitkan sebelum tiba hari kiamat. Tapi yang kedua berdalil tentang yang semisal hari kebangkitan. Dalam hal ini adalah tentang hidupnya kembali bumi yang telah mati. Bumi yang telah mati atau tanah yang telah mati. Ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Jadi dalam surat Allah mengatakan wa alladhi yursilur riyah, dialah Allah yang telah mengirimkan angin busyran baina yaday rahmati sebagai muqaddimah, pemberi kabar gembira akan turun hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, tatkala angin tersebut sudah membawa angin awan yang berat ya, kemudian Allah turunkan hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dengan hujan tersebut kata Allah kami keluarkan tumbuhan-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta, kata Allah demikianlah kami keluarkan orang-orang mati dari kuburan mereka. Dan sudah pernah kita singgung, akan kita singgung lagi bagaimana mayat ketika tersisa dari ajabul dhanab, sekitar tulang ekor, kemudian Allah turunkan air hujan, kemani rijal, seperti air mani laki-laki, kemudian fayam butun, mereka tumbuh seperti sayur-sayuran yang tumbuh. Ya. Jadi ini memang dalil yang sederhana, tapi Allah mengajak mereka berpikir. Demikianlah cara kami membangkitkan mudah. Demikianlah cara kami membangkitkan. Ya. Seperti juga Allah berfirman, innal ladhi ahyaha la muhyil mauta. Ya. Innal ladhi ahyaha la muhyil mauta, yang menghidupkan bumi itu yang akan menghidupkan yang sudah mati. Kata wa kadzalika tukhrajun, dalam banyak ayat seperti itu, demikianlah kalian akan dikeluarkan dari tersembunyi. Allah berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan ya, semisal itu dari suatu yang sudah mati, tumbuhan tanah yang tandus, tumbuhan yang tidak ada, sudah tidak hidup, tahu-tahu kena hujan tumbuh kembali. Tapi ini dari sisi pendalilan. Sisi pendalilan yang ketiga, berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari kebangkitan yang telah terjadi di dunia. Seperti apa? Atau yang semisal, ya semisal, tentang hidupnya kembali, ini satu. Yang kedua, berdalil dengan penciptaan semula. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi saja, gampang. Ya, maksudnya kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, membangkitkan harusnya lebih mudah. Kalau bagi kita lebih mudah, tapi bagi Allah sama saja. Ya. Makanya Allah berdalil dengan kalian itu kan sudah pernah diciptakan oleh Allah. Kalian ngaku. Ya sudah, membangkitkan ya mudah aja bagi Allah. Kalian sudah mengakui bisa diciptakan, yang untuk anggap saja kebangkitan penciptaan kedua kali. Apa susahnya? Anggap saja kebangkitan penciptaan yang kedua kali. Apa susahnya? Kalau penciptaan pertama Allah mampu, apa susahnya penciptaan yang kedua, ya? Makanya mereka sering lupa akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nasiya khalqahu, ya, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, dalam surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang kafir membuat perumpamaan bagi kita, bertanya. Kata Allah, wa nasiya khalqah. Dan dia lupa dengan penciptaan pertamanya, dia lupa. Kemudian dia mempermasalahkan, dia bilang, man yuhyil idhama, siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulangnya? Dia lupa, kau dulu juga enggak ada. Ini masih mending ada tulang-tulangnya tinggal dihidupkan kembali. Engkau dulu dan tidak ada menjadi ada. Wa nasiya khalqahu, dia lupa kalau dia dulu tidak ada menjadi ada. Ya, makanya jawabannya mudah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya kembali, yang pernah menciptakannya dahulu sebelumnya, ya. Sangat logika sangat sangat mudah, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. Dia yang pertama kali memulai penciptaan, kemudian dia pula yang akan mengulangi. Mudah, ya. Dia pula yang akan mengulangi. Ini semisal dengan hari kebangkitan. Ya, semisal dengan hari kebangkitan, anggap saja kebangkitan adalah penciptaan yang kedua berulang, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Wa laqad alimtumun nas'atal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad alimtun nasyatal ula. Nasyatal ula. Falawla tadhakkarun. Mencantak dalam masalah surat Al-Waqi'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Kami bisa membangkitkan kalian nanti untuk kedua kalinya apa yang kalian tidak ketahui. Inilah hari kebangkitan. Walau kada alim tu munasyatul ula, kalian sudah tahu penciptaan pertama. Kalian tahu manusia bagaimana air mani dari tidak ada menjadi air mani kemudian jadi manusia. Nah, kalau kalian sudah tahu, falaula tidak apa kalian tidak ingat sebagaimana Allah bisa menciptakan pertama kali, untuk mengulangi penciptaan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan. Yang berikutnya berdalil dengan perkara yang lebih dahsyat, misalnya tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta. Kata Allah misalnya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan bumi, daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi dengan begitu hebatnya, dengan begitu banyak isinya, Allah yang ciptakan. Kalau kalian mengakui Allah sudah ciptaan, untuk mengulangi kalian kedua kali sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan langit ini lebih hebat daripada penciptaan manusia, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yuhyal mauta. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menghidupkan lagi yang mati? Gampang, kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, maka Allah akan menghidupkan yang mati juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ini di antara dalil tentang bahwasanya alam semesta atau hari kebangkitan itu sangat sangat mungkin terjadi. Ada satu dalil, ya, disebut oleh para ulama tentang Allah bagaimana dalam surat Yasin Allah mengatakan Allah mengeluarkan alladzi ja'alakum minasyajaril akhdhar nara, ya. Kelanjutan tadi ayat tadi, qul yuhyihi alladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdhar nara. Yaitu Allah keluarkan api dari pohon yang hijau. Idza antum minhu tuqidun, yang hijau, ya. Ya. Alladhi ja'alakum minasyajaril akhdhari nara. Baik. Sisi penelitiannya ini perlu mikir sedikit. Intinya bahwasanya dia mengatakan orang tersebut man yuhyil idhama wa hiya ramim dalam surat Yasin. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur hancur dan sudah dingin dan tidak ada panas sama sekali. Dingin, ya. Dan tidak ada kering, dingin dan kering. Tulang itu dingin dan kering. Logikanya tulang itu dingin dan kering. Dan kehidupan butuh dengan suatu yang basah dan hangat. Kita tubuh manusia ada suatu yang basah, ada daging yang basah, kemudian ada hangat, ya. Ada yang hangat. Logika dia bagaimana Allah bisa mengeluarkan suatu yang hangat dan ada cairannya dari tulang yang sudah kering dan dingin. Saya ulangi, ini logikanya orang kafir ini. Logika kafir, tulang bisa berubah menjadi jasad, jasad hidup. Nah, tulang ini memiliki sifat dua, yaitu dingin, kering. Bagaimana bisa berubah menjadi jasad yang hangat atau panas dan basah? Logikanya, bagaimana mungkin terjadi demikian? Maka Allah bantah, mungkin, kata Allah mungkin. Ini mungkin sekali. Lihatlah kayu jadi api. Kayu tersebut bukan cuma dingin kering, ya, bahkan dia basah, kemudian dingin. Bisa menjadi api yang panas dan kering. Panas dan kering. Allah kasih logika, ya. Ini dua hal yang berdentangan. Basah, dingin, panas jadi kering. Ini kan kayu hijau. Ya. Sekarang mengambil kayu kemudian digosokkan dengan sedikit angin. Akhirnya tadinya basah, dingin, menjadi panas dan kering. Dan itu mungkin. Ya. Sebenarnya mengatakan menggabungkan antara hangat dan basah masih lebih mudah daripada menggabungkan panas dan kering. Ya, menggabungkan antara hangat dan basah. Jadi, kalau kayu hijau bisa menjadi api itu mungkin, maka ini pun tulang menjadi jasad hidup juga mungkin. Ini dalil tambahan. Meskipun ini tidak begitu langsung menohok pada, tapi ini dalil tambahan, tidak apa-apa. Tapi berkaitan dengan jaza. Bahwa harus ada pembalasan. Secara akal, Allah Maha Hikmah. Ini tentu berbicara dengan orang-orang yang mengakui adanya Allah, ya. Allah Maha Hikmah dan Maha Adil. Adil, maka tidak mungkin semua diberikan begitu saja. enggak mungkin apa namanya ada orang zalim bunuh sana bunuh sini, ngerampok harta sana ngerampok sini, perkosa sana perkosa sini. Kemudian tidak ada judgment day, tidak ada kelanjutannya bagaimana? Enggak mungkin. Ya kalau Anda mengakui Allah Maha Adil, jika itu terjadi pada manusia, Anda mengatakan manusia bahlul ya, tidak adil. Gimana dia direktur kemudian anak buahnya ada yang zalim, dia biarkan saja. Ya, misalnya ada suatu pemimpin ternyata dibiarkan bawahannya begitu saja, dia anggap tidak adil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha adil, maha hikmah? Enggak mungkin. Ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Kalian menyangka kami menciptakan dengan begitu saja cuma-cuma tanpa ada hari balas, tanpa ada pertanggungjawaban? Enggak mungkin, ya. Maka secara logika kalau kita yakin adanya Tuhan, Tuhan enggak mungkin biarkan ini semua terjadi begitu saja tanpa dia meminta pertanggungjawaban. Tapi mungkin bisa dijawab, bukankah Allah bisa balas di dunia tidak perlu hari kebangkitan? Kita bilang secara logika mungkin. Allah, tapi kenyataannya banyak Allah tidak balas di dunia. Banyak orang zalim sampai mati tetap aja zalim kaya raya, bisa jadi. Orang bejat sampai mati bejat, Allah tidak balas di dunia. Ya mungkin kan ada, berarti ada balasan berikutnya. Balasan berikutnya bisa jadi di alam barzah, bisa jadi hari kebangkitan. Ini sekedar makanya saya bilang matakan logika ini juga mengarah ya, tapi tidak langsung menunjukkan adanya hari kebangkitan. Tapi logika ini hanya menunjukkan bahwasanya pasti ada pembalasan dan dalil menunjukkan balasan tersebut melalui namanya hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Sudah jam berapa? Saya membahas tentang kayaknya sampai sini aja dulu kali ya. Ya gimana Ikhwan, ini sudah 1 jam, khawatir kelamaan. Karena kita akan bahas tentang para pengingkar hari kebangkitan dan kita akan masuk dalam pendapat Ibnu Sina dan logika-logikanya dan kita butuh waktu untuk membahasnya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini ya agar tidak terlalu berat. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam insya Allah ta'ala nanti lihat kondisi insya Allah ta'ala. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Sebagian pertanyaan tidak bisa saya jawab karena terbatasan ilmu. Insyaallah kita berjumpa kembali pekan depan biiznillah taala. Kurang lebih saya mohon maaf kepada jemaah Masjid As-Sunnah Bintaroh ya. Semoga terus semangat menuntut ilmu ya, karena inilah bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kita harus memiliki akidah yang kokoh, yang matang ya. Kita bertemu dengan Allah dengan akidah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.